إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Selesai kita dari bab fit tafdhil, bab yang disebutkan padanya oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani hadis-hadis yang menyebutkan tentang urutan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke bab baru, babun fil khulafai, bab yang bahas tentang al khulafa. Al khulafa ini bentuk jamak dari al khalifah. Al khalifah maknanya huwallazi yali al amra, yani seorang yang memegang urusan, yani urusan yang dimaksud yani urusan kaum muslimin sebagai pemimpin mereka. Baik, ini khalifah. Ya, oleh karena itu kalau hanya sebatas sebagian dari ya, wilayah kaum muslimin tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai khalifah, mungkin sebagai raja, ya. Atau yang semisalnya. Adapun khalifah yakni yang menjadi pemegang urusan atau pemimpin urusan kaum muslimin secara umum di berbagai belahan dunia. Tapi sebagaimana kita ketahui, setelah berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah, ya, kaum muslimin dalam keadaan terkotak-kotak dalam wilayah-wilayah kecil, ya, dalam kerajaan-kerajaan kecil, ya, termasuk setelah berlalu sekian ratus tahun, ya, berdiri Kesultanan Utsmani di Turki, ya, di mana awalnya ya, kerajaan itu kuat, akan tetapi setelah masuk pemahaman Tariqat Sufi semakin lemah, ya. Dan itu tidak dikatakan sebagai khilafah karena hanya menguasai sebagian dari wilayah yang ada di sana kaum muslimin. Kita akan membaca hadis yang pertama dan kedua pada kesempatan ini. Al-Akh Ja'far falyatafadhal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ash'af bin Ishaq As-Sijistani rahimahullah, haddathana Muhammad bin Yahya bin Faris qala haddathana Abdul Razzaq qala Muhammad katabatuhu min kitabi qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdillah an Ibn Abbas qala kana Abu Hurairah yuhadditsu anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ara inni ara al-laylata dhullatan yantifu minha as-samanu wal-asalu faru'an nasa yatakaffafuna bi-aidihim fal-mustakfiru wal-mustakillu wa ara sababan wasilan minas samai ilal ardi fa'araka ya Rasulullah akhadta bihi fa'alauta thumma akhada bihi rajulun akhar fa'ala bihi thumma akhada bihi rajulun akhar fa'ala bihi thumma akhada bihi rajulun akhar fan qata'a thumma wasala fa'ala bihi thumma wusila fa'ala bihi qala Abu Bakar bi abi wa umi la tada'anni fala u'abbirannaha faqala i'birha qala amma dhullatu fa dhullatul islam wa amma ma yantifu minas samani wal asali fa huwal qur'an linuhu wa halat wa halawatuhu wa ammal mustakthiru wal mustaqillu fa huwa al mustakthiru minal qur'an wal mustaqillu minhu wa amma sababul wasil minas samai ilal ardi fahuwal haqqul ladhi anta alaihi ta'khudhu bihi fayu'lika allahu thumma ya'khudhu bihi ba'daka rajulun faya'lu bihi thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u thumma yusala lahu faya'lu bihi ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhadditsanni asabtu am akhtatu faqala asabta ba'dhan wa akhtata ba'dhan faqala aqsamtu ya Rasulullah la tuhadditsanni mal ladzi akhtatu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuqsim. Haddathana Muhammad bin Yahya bin Faris qala haddathana Muhammad bin Katsir qala haddathana Sulaiman bin Katsir an az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdillah an Ibn Abbas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhil qissah qala fa aba an yukhbirahu. طيب باب في الخلفاء. قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الزهري. Sudah kita lewati tentang imam ini, ini Muhammad ibn Yahya, pada pertemuan sebelumnya. Beliau rawi yang thiqah, termasuk di antara rijal kutubis sittah. Beliau termasuk di antara guru-guru al-Imam al-Bukhari, juga guru al-Imam siapa? Muslim. Baik, Hasan. Qala kata Muhammad ibn Yahya haddatsana Abdul Razzaq. Telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq, ini Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, di mana beliau salah seorang di antara ulama ahlul hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia di masanya, dan banyak di antara para ulama ya yang mengangankan untuk bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Termasuk di antara yang mengambil hadis dari beliau al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, di mana beliau bersama dengan beberapa rekan beliau berangkat dari Baghdad ya, dan berniat untuk berhaji Kemudian setelah itu ya, melanjutkan perjalanan ke Yaman. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada pelaksanaan haji tersebut bertemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq. Nah, beberapa rekan Al-Imam Ahmad menyatakan kita sudah bertemu dengan beliau, ya sudah cukup kita kembali. Ya, kembali ke Baghdad. Kata Al-Imam Ahmad, tidak. Saya sudah berniat untuk safar dan saya tidak akan mengurungkan niat saya. Dan sebagian ulama di masa kita menyebutkan bahwa di negeri Yaman, ya, setelah berlalunya masa Al-Imam Abdul Razzaq ini, tidak ada di antara para ulama ahli hadis yang lebih banyak dikunjungi oleh para thullabul ilm, ya, dibandingkan Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini termasuk di antara maziyah, ya, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, ya, rahimahullah. Sampai-sampai guru beliau, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, mengatakan ni'matut talib huwa wa ni'matit talibu huwa wa ni'mati asy-syaikhu huwa, ya, sebaik-baik talib itu dia dan sebaik-baik syekh ya dia, ya, gitu. Ini pujian dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap asy-syaikh Muqbil. Qala Muhammad. Muhammad siapa yang dimaksud di sini? Ya. Muhammad siapa? Yang punya kitabnya Muhammad siapa ini? Muhammad ibn Yahya, ya. Qala Muhammad katabtuhu min kitabihi. Aku menulis riwayat ini dari kitabnya. Kitab siapa ini? Al-Imam Abdul Razzaq. Baik. Jadi meriwayatkan dari kitabnya. Qala, selanjutnya berkata Al-Imam Abdul Razzaq, ya, yang berkata di sini Al-Imam Abdul Razzaq. Dan sedikit tentang biografi beliau. Beliau terpengaruh oleh seorang Rafidhi, ya, karena penampilan Rafidhi ini, ya. Jadi terkadang dari sini menunjukkan bahwa penampilan seorang itu bisa mempengaruhi, ya, lihiyahnya yang panjang, ya. Ini sampai-sampai dari situ muncul apa yang diistilahkan tasyayyu pada diri beliau. Apa yang dimaksud tasyayyu? Yani kecenderungan menganggap bahwa Ali ini lebih utama, ya, dibandingkan Utsman atau bahkan dibandingkan para sahabat yang lain. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, tentang bahayanya ahlul bidah yang terkadang penampilan mereka itu bisa mempengaruhi seseorang dari sekedar penampilan, belum ucapannya. Kalau setingkat Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, ya, kalau seorang imam di kalangan ahlul hadis bisa terpengaruh, apalagi keadaan kita yang lemah ilmu, lemah iman. Oleh karena itu, ya, mauqif atau sikap yang benar di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang adalah dengan menjauhi mereka, ya, tidak dengan mendatangi atau apalagi mengajak dialog, ya, karena dari situ ini akan bisa terseret. Baik. Jadi demikian sikap yang semestinya dalam kita menyikapi orang-orang yang menyimpang. Ya. Jangan coba-coba untuk ya mendatangi atau mengajak bicara atau hal-hal yang lainnya yang seakan seseorang merasa dirinya mampu untuk menepis syubhat-syubhat yang ada pada orang tersebut. Qala, yani al-Imam Abdurrazzaq, akhbarana Ma'marun. Ma'mar, yani Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri al-Yamani. Al-Basri aslan, al-Yamani nazilan. Jadi asal beliau al-Imam Ma'mar ibn Rashid ini dari Basrah. Basrah adanya di mana? Di Irak, ya. Salah satu kota yang besar di negeri Irak. Di sana ada Kufah, ada Basrah. Ya, kemudian di antara dua kota tersebut ada satu kota yang dikenal dengan nama Wasit. Istilah wasit dalam bahasa kita juga dipetik dari bahasa Arab, ya. Wasit itu kan di tengah-tengah, yang enggak boleh memihak. Nah, Ma'mar ibn Rashid, sekali lagi asal beliau ini dari Basrah. Nah, penduduk Yaman ini orang-orang yang berakal. Ya, dan datang pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ahlul Yaman. Termasuk di dalam menyikapi atau bersikap terhadap para ulama. Mereka tidak membiarkan kesempatan ini. Ya, ketika Ma'mar ibn Rashid ya datang ke negeri Yaman untuk berguru pada para ulama yang ada di sana, Ma'mar ibn Rashid diikat dengan rambut yang panjang. Paham maknanya? Sehingga akhirnya menetaplah di negeri Yaman. Dan ini termasuk di antara sebab yang menjadikan yakni berkumpulnya para ulama ya di negeri Yaman. Ya, termasuk ya ketika munculnya Al-Imam Abdurrazzaq. Nah, hal yang sebaliknya yang juga terjadi di sebagian negeri Islam. Ya, adanya seorang ulama tetapi penduduknya menyia-nyiakan. Yani di zaman Al-Imam Layth ibn Sa'ad al-Misri, ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Layth afqahu min Malik. Al-Imam Al-Layth ini lebih faqih dibandingkan Al-Imam Malik. Siapa Imam Malik? Guru beliau sendiri. Ya, dan di sini menunjukkan bagaimana sikap insaf dari para ulama, ya, sikap sportif, sikap adil mereka di dalam menilai. Tidak karena itu gurunya, oh pokoknya kalau guru saya top, enggak ada yang ngalahkan. Tidak demikian. Nah, penduduk Mesir menyia-nyiakan keberadaan Al-Imam Layth. Ya, tidak berupaya untuk menimba ilmunya. Ya, sehingga sekian banyak keutamaan dari ilmu yang ada pada beliau tidak bisa termanfaatkan, ya, oleh penduduk negeri tersebut. Sementara kita ketahui, ya, bahwa ilmu para ulama, ya, dicabut seiring dengan wafatnya mereka. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu min sudurin nas walakin yang tazi'uhu biqabdil ulama. Baik. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri ibn Shihab Muhammad ibn Muslim. An Ubaidillah ibn Abdillah. Ya, Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Beliau termasuk di antara yang dikenal dengan fuqaha as-sab'ah, ya, fuqaha negeri Madinah. An ibn Abbasin, dari ibn Abbas. Siapa Jibril? Nama ibn Abbas Abdullah Hasan, ya. Dari ibn Abbas. Qala, kata ibn Abbas, kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu, ya, adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis, anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata lelaki tadi, inni aral lailata dhullatan yantifu minha as-samanu wal asalu. Sesungguhnya tadi malam saya bermimpi, kata lelaki tadi, saya melihat dhullah. Dhullah maknanya sahabah, yakni sebuah awan, ya, awan. Yang tifu minha as-samanu wal asal. Di mana yang tifu? Mana yang tifu? Yani yatasaqat, ya, berjatuhan, ya. Jadi berjatuhan dari awan itu as-saman, minyak, dan al-asal, yani madu. Kemudian fa'aran nasa yatakaffafuna bi aydihim. Dan aku menyaksikan manusia yatakaffafuna bi aydihim, berusaha untuk yakni menerima, ya, yang berjatuhan dari awan tadi, ya, berupa minyak dan madu tadi dengan telapak-telapak tangan mereka. Ya. Fal mustakthiru wal mustaqil. Maka di antara mereka ada yang mendapatkan banyak, ya, dari madu dan dari minyak tadi, ada yang mendapatkan sedikit. Wa ara sababan wasilan minas samai ilal ard. Dan aku ketika itu juga melihat sabab. Sabab, kata Syekh Abdul Muhsin, maknanya adalah al-habl. Jadi melihat sebuah tali wasilan yang tersambung atau menyambung minas sama'i ilal ar, ya, dari langit tali tersebut panjang hingga ke bumi. Jadi tali yang demikian panjang dari langit hingga ke bumi. Fa'araka ya Rasulullah akhadta bihi fa'alauta. Maka ketika itu aku melihat engkau wahai Rasulullah, engkau mengambil tali tersebut, fa'alauta, yang dengan itu engkau pun meninggi. Tsumma akhadha bihi rajulun akharun, rajulun akharu fa'ala bihi. Kemudian, ya, tertib di sini. Jadi setelah Rasulullah, ya, kemudian setelah itu ada seorang lelaki yang lain yang juga mengambil tali tadi. Jadi setelah siapa? Setelah Rasulullah. Maka lelaki ini pun ala bihi, ya, meninggi, ya, dengan tali tersebut. Tsumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala bihi. Kemudian, ya, setelah lelaki tadi, datang lagi lelaki yang lain yang mengambil tali tadi dan meninggi pula dengan tali tadi. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar. Kemudian, ya, setelah lelaki yang kedua setelah Rasulullah ini, ada lelaki yang lain yang juga mengambil tali tersebut. Fanqata'a, ternyata tali tersebut putus. Tsumma wusila, kemudian disambung lagi tali tersebut, disambung. Fa'ala bihi, ya, kemudian, ya, naiklah, ya, dengan tali tersebut lelaki tadi. Baik. Qala Abu Bakrin Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, bi abi wa ummi. Ya, makna bi abi wa ummi yani ya ayah dan ibuku sebagai fida, sebagai tebusan untuk engkau ya Rasulullah. La tada'anni falau'abbirannaha. Sungguh-sungguh engkau biarkan saya, yakni persilakan saya untuk saya mentakbir, ya, mentakbir mimpi tersebut, mimpinya orang tadi. Yakni menakwilkan apa makna dari mimpi tadi. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa mimpi itu yang ada yang diistilahkan dengan azgasu ahlam, ya, istilahnya bunga tidur, ya, di mana sifat mimpi yang seperti itu, ya, kacau, ya, sehingga nggak usah ditakbir seperti itu. Adapun mimpi yang teratur, ya, seperti ini kan mimpinya teratur, ya, itu yang, ya, bisa ditakbir. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau menyebutkan hal yang demikian ketika beliau menulis secara khusus fawaid yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan untuk perlu kita ketahui juga bahwa para ulama, ya, mereka menulis, di antara mereka ada yang menulis kitab khusus tentang takbir, takbir mimpi. Dan itu bukan sebagai patokan, ya. Ya, bukan sebagai patokan. Sehingga jangan sampai, oh, ini berdasarkan kitab ini saya mimpi seperti ini nanti, ya, coba kita lihat saja. Enggak bisa. Karena latar belakang orang yang bermimpi juga ikut mempengaruhi. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan i'birha. Ya, silakan, ya, engkau takbir. Jadi Nabi memberikan izin. Baik. Qala, kata Abu Bakar As-Siddiq, amma dhullatu fa dhullatul Islam. Adapun dhullah, yakni naungan yang dimaksud adalah naungan Islam ini. Wa amma ma yantifu minas samni wal asali, adapun yang berjatuhan dari minyak dan dari asal, ya, dari madu, fahuwal Quran. Maka yang dimaksud adalah Al-Quran. Linuhu wa halawatuhu, dikarenakan kelembutannya dan manisnya. Ya, kelembutan dan manisnya Al-Quranul Karim. Wa amal mustaksiru, wa amal mustaksiru wal mustaqillu fahuwa al mustakthiru minal Qur'an wal mustaqillu minhu. Adapun terkait dengan mereka yang mengambil banyak ataupun mengambil sedikit dari, ya, yang berjatuhan dari dhullah, dari awan yang menaungi tadi, ya, maknanya adalah mereka yang mengambil banyak bagian dari Al-Qur'an dan yang mengambil sedikit, karena manusia bertingkat-tingkat di dalam semangat mereka untuk mengambil ilmu yang ada di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam mengamalkannya. Sebagian bersemangat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dengan sebab tersebut, ya, ilmu yang banyak terkait dengan kitabullah. Dan sebagian sedikit, bahkan sebagian di antara mereka Allah haramkan. Wa amma sababul wasilu minas samai ilal ardi fahuwal haqqul ladhi anta alaihi. Adapun tali yang menyambung dari langit hingga ke bumi tersebut, maka itu adalah al-haq yang engkau berada di atasnya. Ta'khudhu bihi fayu'lika Allah. Engkau mengambilnya, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan engkau. Thumma ya'khudhu bihi ba'daka rajulun. Kemudian sepeninggal engkau mengambil tali tersebut, seseorang fayu'lu bihi, yang dengan itu pula dia pun meninggi. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fa ya'lu bihi. Kemudian setelah itu datang orang yang lain yang dia mengambil tali tersebut, yang dengan itu pula dia meninggi. Summa ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u. Kemudian setelah itu datang ya seorang yang lain yang mengambil tali tersebut. Fayanqati'u. Kemudian tali ternyata terputus. Tsumma yusallu lahu. Kemudian disambungkan untuknya faya'lu bihi. Yang dengan itu dia pun meninggi. Ai Rasulullah, ai maknanya ya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, la tuhaddithanni, sungguh-sungguh engkau kabarkan kepadaku. Asabtu am akhtatu? Apakah yang aku takbirkan ini, yakni takbirku ini tepat, benar ataukah salah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, asabta ba'dan wa akhtata ba'dha. Engkau tepat pada sebagiannya dan engkau salah pada sebagiannya. Jadi dari takbir yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq tersebut, sebagiannya benar ya dan sebagiannya salah. Faqala, kata Abu Bakar Siddiq, aqsamtu ya Rasulullah, aku bersumpah ya wahai Rasulullah, la tuhaddithanni man ladzi akhtatu, ya tolong sampaikan kepadaku yang mana yang aku salah. Yani yang salahnya yang mana? Ya. Sehingga aku bisa mengetahuinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tuqsim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab permintaan dari Abu Bakar Siddiq, tetapi beliau menyatakan la tuqsim. Ini jangan engkau bersumpah. Dan Nabi di sini tidak memberitakan apa yang diminta oleh Abu Bakar Siddiq. Pada riwayat yang kedua di sini, haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Faris ya, Az-Zuhli qala haddatsana Muhammad ibn Katsir Al-Abdi, ya beliau rawi yang thiqah termasuk di antara rijal kutubi sittah. Qala, kata Muhammad ibn Katsir, haddatsana Sulaiman ibn Katsir juga Al-Abdi, ya beliau tingkatannya la ba'sabih, artinya bisa dijadikan sebagai penguat. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Perlu diketahui ya, penjelasan para ulama terkait dengan riwayat Sulaiman ibn Katsir dari Az-Zuhri, ini riwayatnya lemah, sehingga ini yang dengannya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menghukumi sanad hadis ini dhaif. An Ubaidillah ibn Abdillah an ibn Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadihil kisah qala fa'aba an yukhbirahu, ya, dari Ubaidillah ibn Abdillah, dari ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada riwayat yang kedua ini tidak disebutkan Abu Hurairahnya, ya, beliau menyebutkan kisah ini dan di akhir dari kisah tersebut, yani Abu Bakar menyatakan fa'aba an yukhbirahu, ternyata Nabi enggan untuk mengabarkan apa yang salah dari takbir yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Terkait dengan ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah menyatakan bahwa yani hal yang menjadi keengganan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan ini karena terkait dengan apa yang akan menimpa siapa? Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau radhiyallahu an ya di demo ya oleh sebagian juhala agbiya ya untuk turun dari jabatan beliau dan beliau tetap berpegang dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk jangan sampai ketika ada seorang yang datang meminta untuk melepaskan pakaian beliau, yakni jabatan itu, untuk jangan diberikan. Dan beliau bertahan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Karena jika ini ya dilanggar, diselisihi, ya, ini akan menjadi sunnah sayyi'ah. Ya, setiap kali ada pemimpin yang tidak dicocoki, maka ya didemo untuk turun dari jabatannya. Ini. Sehingga beliau tetap ya berpegang dan wasiat Rasulullah sampai akhirnya ya salah seorang di antara yang masuk ke rumah beliau dan masuk lewat bagian atap rumah karena sekelilingnya sudah dijaga oleh para anak para putra sahabat, masuk kemudian ya menebaskan pedangnya tersebut hingga ya menembus dada ya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga ya fanqata, terputuslah tali tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali ya dengan diangkatnya oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau. Dan masa ya pemerintahan Abu Thalib ya Ali bin Abi Thalib, masa yang di sana banyak ujian yang dihadapi oleh beliau ya, termasuk fitnah ya peperangan yang dikenal dengan perang Jamal, kemudian setelah itu perang Siffin ya. Ini yang terjadi ya, dari rangkaian khilafah nubuwah ya, yakni dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan hingga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tapi kita mendengarkan muadzin terlebih. Tayib, kita membaca sedikit syarah atau keterangan dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada halaman 124. Qala rahimahullah asy-syarhu. Halaman 124. Fi hadzal bab at-tawil itsbatu fadl khulafa'il arba'ah Abu Bakr, ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. Pada bab yang panjang ini terdapat isbat, penetapan tentang keutamaan yang dimiliki oleh para khalifah yang empat, yakni Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian wa fihi aidan itsbatu fadli sa'iril asyrati al-mubasysyirin bil jannah wa hum sittatul baqun. Dan juga ya, pada bab ini terdapat penetapan keutamaan seluruh sahabat yang 10 yang terangkum dalam satu hadis, yang mereka mubasysyirun bil jannah ya, diberi kabar gembira oleh Nabi dengan jannah, bahwa mereka termasuk ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Wahum, di mana mereka as-sitatul baqun, ayat 6 yang tersisa dari 4 khalifah ini. Ya, terus di antara mereka Abdurrahman ibn Auf. Ya, dan yang meninggal lebih dulu yakni siapa? Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Kemudian Sa'id ibn Zaid, Sa'd ibn Abi Waqqas. di mana mereka ini yang terdepan. Dan selain dari 10 sahabat yang terangkum dalam satu hadis ini, juga ada sahabat-sahabat yang lain yang diberi kabar gembira dengan jannah, yaitu daripada riwayat yang lain. Ya, seperti Bilal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan yakni suara alas kaki beliau, ya, Bilal yang basah terdengar di jannah. Ya. Maka dijawab oleh Bilal, saya tidak memiliki amalan yang istimewa. Hanya saja saya berusaha untuk menjaga thaharah saya ketika saya batal segera untuk ya bersuci kembali. Dan ini tentu ya keutamaan menjaga thaharah ya yang semestinya kita berusaha untuk mencontohnya. Kemudian wa fihi aidan itsbatu fadli ahli bai'ati ridwan. Dan di sini juga pada bab ini terdapat penetapan tentang keutamaan para sahabat yang ikut dalam bai'atu ridwan. Ya, yang dilakukan tahta syajarah, ya, di bawah sebuah pohon. Ini pada Am Hudaybiyah. Wa annahu la yadkhulun nara ahadun bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Bahasanya tidak akan masuk ke dalam neraka ya seorang pun yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, yakni mereka yang ikut dalam bai'atul ridwan tersebut. Ya, menunjukkan bahwa mereka juga secara pasti mendapatkan jaminan masuk ke dalam jannah. Ya, bahkan dikatakan di sini tanpa melalui neraka. Karena sebagian dari yang masuk ke dalam jannah, ya, mereka ada yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, yang diistilahkan dengan jahannamiyun, ya. Jadi ex apa istilahnya? Ex jahannam, ya, sorry itu. Sampai kemudian mereka ya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penyebutan ini, sampai kemudian ya mereka diberikan sebutan khusus utaqaullah, ya, di orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jahanam, bukan istilahnya apa jahanam ya. Baik. Wa hadzal bab, dan pada bab ini fihi fadailus sahabah, padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Waqad taqaddama anna al-fadha'il 'ala al-umum, dan telah berlalu ya bahwasanya al-fadha'il tersebut 'ala al-umum, ya secara umum bahwa para sahabat itu orang-orang yang memiliki keutamaan, bahkan keutamaan mereka itu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang datang setelah mereka, meskipun bisa jadi pada sebagian mereka yang datang setelah generasi sahabat ada yang kuantitas ibadahnya ya jumlah ibadahnya lebih banyak dibandingkan para sahabat. Kemudian yubda'u awalan biman dzukira, dan keutamaan mereka diawali dengan apa yang telah disebutkan, yakni 10 sahabat yang terangkum dalam satu hadis bahwa mereka adalah ahlul jannah. Itu yang paling utamanya. Thumma ba'da dzalik man sabaqu ilal islam minal muhajirin alladzina hajaru alhijrataini. Kemudian setelah mereka adalah para sahabat yang terdahulu dalam berislam. Ya. Para sabiqun al-awwalin dari kalangan muhajirin yang mereka melakukan hijrah dua kali hijrah. Ya, hijratul Habasyah, yakni hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Wa hijratul Madinah, yang kemudian disambung dengan hijrah yang kedua, yakni ke Madinah. Di mana ada sebagian mereka yang dari Habasyah langsung menuju Madinah. Ada sebagian yang sempat pulang dulu ke Makkah karena mereka mendengar bahwa sebagian dari tokoh-tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yang ternyata kabar tersebut kabar yang tidak benar. Lahum fadlun azim, mereka yang memiliki keutamaan dua hijrah ini, ya, mereka memiliki kedudukan yang agung. Tsumma ba'da dzalika man hajara ila al-Madinah. Kemudian setelahnya para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Ini yang hanya satu hijrah. Kemudian setelah muhajirin siapa? Ansar, ya. Baik. Tsumma ba'da dzalika man hadara mauqi'at Badrin. Kemudian setelah mereka, ya, keutamaan berikutnya diraih oleh orang-orang yang ikut di dalam perang Badar. Ya, perang Badar. Di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa may yudrika la'allallaha ittala 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Tidakkah engkau tahu, ya, sungguh-sungguh la'alla, ya, peraihan Allah, sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada ahli Badar, yakni mereka-mereka yang ikut di dalam perang Badar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum, berbuatlah apa yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan ahlu Badar. Kemudian ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ بَيْعَةِ رِضْوَانَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. Kemudian beliau mengulang di sini, setelah itu, jadi setelah Ahlu Badr adalah mereka yang ikut dalam Bayatu Ridwan. Kemudian setelahnya mereka yang berislam sebelum peristiwa Hudaybiyah. Al-Fath yang dimaksud bukan Fathu Makkah, tetapi adalah Fath Hudaybiyah. Ya. Dan berperang sebelum itu, yakni sebelum peristiwa Fath Hudaybiyah, karena dengan terjadinya gencatan senjata Sulh Hudaybiyah ini, bisa dikatakan kekuatan orang-orang musyrikin sudah sedemikian lemah. Ya, hingga tahun berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menaklukkan kota Makkah. Tsumma ba'da dzalika man aslama ba'dal fathi wa qatal. Kemudian setelah itu mereka dari kalangan para sahabat yang berislam dan berperang setelah terjadinya peristiwa Fath, yakni Hudaybiyah, termasuk di antara mereka adalah Khalid ibn al-Walid. Beliau berislam setelah peristiwa Hudaybiyah. Hadhihi fadailuhum murattabatun. Inilah keutamaan mereka secara berurutan, secara terurut. Baik. Adapun yang selanjutnya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, ada sebagian atau yang menganjurkan untuk tidak memakai baju lengan pendek ketika sholat. Apa hukum syar'i tentang hal ini? Mohon penjelasannya. Allah Ibn. Terkait dengan hal yang semestinya untuk kita ketika datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Mana inda kulli masjid, ya inda kulli salat. Nah, termasuk di antara jenis dan model pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah gamis. Ya, yang mungkin kita mengenalnya dengan apa sebutannya? Jubah, ya. Karena itu yang paling menutup, ya, tubuh kita. Baik. Nah, sebagian riwayat yang dihitu para sahabat ketika sujud melihat putihnya ketiak, ya beliau. Ada pernah dilewati seperti itu? Ya, sebagian sahabat mengatakan kami melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, jadi menunjukkan dibukanya itu. Syekh Al-Albani rahimahullah pada aslu sifat salat Nabi menyatakan bahwa ihtimal kemungkinan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berlengan pendek. Ya. Kemudian adapun yang lain di kalangan para ulama menyatakan ada ihtimal bahwa ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai izar dan rida. Ya, izar itu pakaian yang menutup badan bawah, rida yang atasnya. Yang ketika kita sujud kan terbuka ya, karena tidak berlengan seperti itu. Tetapi untuk diingat bahwa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jenis gamis ya, yang tertutup lengannya seperti itu. Maka dalam hal ini ya, meskipun tentunya boleh sah salatnya, tetapi kita berupaya untuk ya, memakai dari jenis yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang paling baik yang kita miliki. Yang paling baik yang kita miliki. Kemudian apa nasihat para ulama tentang pentingnya menjaga penampilan Islami? Ya, termasuk yang mungkin sering disampaikan asatidah bahwa penampilan kita kan terkadang menuai komentar ya. Ya. Kita kan sering pakai balapan. Ya. Gamisnya selutut. Ya, sarungnya seberapa? Tengah betis. Nanti sirwalnya sedikit di atas mata kaki. Tiga tingkat begitu. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga yang menampilkan Masya Allah, kurang tingkatnya kurang banyak ini. Seperti itu. Apalagi biasanya pakai jaket ya, atau rompi. Ya, seperti itu. Baik, ya. Sehingga dalam hal ini dianjurkan kalau memakai sarung ya, dengan baju koko yang semisalnya ya, pakai yang semestinya ya. Kalau misalnya untuk keamanan ya, di dalamnya pakai celana, jangan sampai balapan ya, seperti itu ya. Keamanan barangkali sarungnya kurang kenceng ya, seperti itu ya. Baik. Adapun ya, jubah demikian pula diupayakan memakai jubah yang panjang ya, sehingga tidak balapan dengan celananya ya, itu. Ya, penampilan yang semisal ini ya, termasuk di antara hal yang untuk meminimalkan hal-hal yang akan menuai komentar dari manusia, yang terkadang dari sisi yang semisal ini mereka merasa berat untuk menerima apa yang akan disampaikan dari al-haq. Wah, penampilannya kayak gitu, saya ragu dengan apa yang akan disampaikannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.